aku pun rasa cinta, kadang mengecewakan. Kita punya harga diri, kadang terpendam di hati. Kita punya hati nurani, kadang terjemur mati. Walau